taman sepi, bumi berputar hanya sendiri. Lalu untuk apa lagi jalani ini? Dia menghilang, memberikan sunyi nada yang terdengar tak akan berarti. Tapi wanginya berteman sepi.